Aleluia. Jesús Raya. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Oh, ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Berkobar dalam hatiku. Ku girang karena Yesus yang memberi. Oh, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Come on. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Yeah, yeah. Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Oh, apinya berkobar dalam hatiku. Oh, apinya berkobar dalam.